Lama ku pandang bulan purnama di malam permai, malam indah, langit yang biru penuh berbintang, bagai hatiku yang sedang riang. Oh alam permai, aku pandang bulan purnama di malam permai, malam indah, langit yang biru penuh berbintang, bagai hatiku yang sedang riang. Yang biru penuh berbintang, bagai hatiku yang sedang riang.